dengan pergi di dekat Bali. Tidurlah anakku, oi tidur, apa enggak selagi ini kece ditinggal rumah. sepanjang tahun. Lagi kecil ditinggal rumah, amiku besar lengit di jalan. Masih kecil ditinggal rumah, amiku besar lengit di jalan. Lagi kecil ditinggal rumah, amiku besar lengit di jalan. Masih kecil ditinggal rumah, amiku besar lengit di jalan. Nina aku bujang sara Rindu. sana. Kita ni sedusun lama. Jangan pula lah, ndak betul jatuh-jatuh. Cap ger pula, sudahlah. Cukekan kuduk cap ger puta sengkang. Lolo bautang nyawa sepanjangan. Oi ngantan, oi ngantan. Oi jangan, oi jangan, oi jangan. Karena zamannya dikit-dikit nucah. Ngecekan bala jangan gantan. Bye. tak tidur menjadi mimpi. Ambil pemantik di atas meja. Sorelah sore, kemana aku? Dunia luas tak bertempat. Baju kurung berkancing tiga dibawa ibu ke Selangis. Kalau tak jadi hiburan kita, alangkah panjang atas meja. Sorelah sore, lah sore.